Ya, jadi di sini ada suatu masalah yang cukup penting dalam bab talak ini, apakah disyaratkan ada saksi apa tidak? Sahnya talak itu disyaratkan ada saksi apa tidak? Ya, ada sebagian ulama mengatakan tidak ada syaratnya. Ya, kalau atas pendapat itu, ya sudah, walaupun berdua tetap sah talaknya jatuh. Tapi pendapatnya lebih kuat, harus ada saksi. Harus ada saksi. Orang mencerai kalau tidak ada saksi tidak sah. Ya, jadi ya orang itu yang perlu ditanya dulu ada saksi apa enggak. Kalau tidak ada saksi enggak sah. Kuyon walaupun kuyon dalam bab talak enggak bisa, tetap sah. Tetap jadi. Ya seperti disebutkan oleh ulama, sebagian ulama ya, termasuk yang menguatkannya Syalbani rahimahullah, harus ada saksi. Karena juga yang namanya perceraian itu kan lawan daripada pernikahan. Ketika mau nikah, saksi ya sangat, acaranya sangat betul-betul serius. Masa mau cerai hanya sekedar kamu gak ada orang yang tahu, hanya berdua, kamu saya cerai sudah selesai, sakelemi dewi ngomong cerai cerai cerai, nggak bisa. Kalau mau sungguh-sungguh cerai ya serius serius, datang saksi, ucapkan yang benar.